السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai hadis 32. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yaqulullah ta'ala, berarti ini hadis qudsi sanadnya sampai kepada Allah Rabbul Alamin. Adapun hadis yang sanadnya sampai kepada Nabi adalah hadis marfu. Ada lagi hadis yang sanadnya sampai kepada sahabat, tidak sampai kepada Nabi, disebut hadis mauquf. Allah mengatakan, dan ini tidak ada di Al-Quran, mali abdil mu'min, tidak ada bagi hambaku yang beriman, indi jaza'un, tidak ada balasan. Tidak ada balasan bagi hambaku yang beriman, idza qabattu safiyahu, ketika aku matikan safinya. Safi ini manusia yang paling dia cintai. Ini mungkin beda orang, beda. Bagi si A, yang paling dia cintai adalah istrinya. Bagi si B, mungkin ibunya. Bagi si C, mungkin anak satu-satunya. Bagi si D, mungkin ayahnya. Beda-beda. Itu disebut Sofi. Nah, jika aku matikan Sofinya, misalnya anak satu-satunya, aku matikan, Allah matikan. Min ahlil jannati summah tasabahu, lalu dia bersabar, lalu dia ihtisab. Dia tidak menyalahkan takdir, dia meyakini bahwa ini sudah rencana Allah, tulisan Allah yang Allah tulis 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Adapun malpraktek segala macam, ketabrak motor dan sebagainya, itu cuman lantaran asbab. Jangan terlalu membesar-besarkan, dan haram mengatakan coba kalau dia tidak ketabrak, coba kalau bukan malpraktek, coba kalau dia tidak ketularan penyakit si fulan tu, tentu dia masih hidup. Haram. Kalimat seperti ini adalah haram, batil, bahkan mengganggu tauhid kita. Tauhid apa? Tauhid rububiyah. Tauhid kan ada tiga. Ini tauhid rububiyah, bahkan tauhid yang Abu Jahal, Abu Lahab saja punya. Kita menjadi enggak punya kalau kita sampai berkeyakinan seperti itu. Kalau dia enggak naik motor boncengan sama si fulan yang suka ngebut, tentu dia sekarang masih hidup. Haram, batil kalimat seperti ini. Itu sudah rencana Allah. Sudah ditulis oleh Allah sebelum langit dan bumi ini ada. Maka tabrakan, minum racun, segala macam, itu cuman asbab, cuman lantaran. Ya. Nah, dia bersabar. Anak dia satu-satunya. Mana tampan, mana cerdas. Ya, mana baik, dermawan. Mana sebentar lagi mau diwisuda dengan nilai terbaik misalnya. Tentu ini sangat menyedihkan. Tapi sabar dia, ayahnya ini, ibunya ini sabar. Dan itu tidak mustahil menimpa kita. Jangan merasa aman dengan kehidupan kita ini, apalagi nanti di akhirat. Ya, anak saya sehat, istri saya tidak mengidap penyakit apapun, gaji saya besar, rumah saya di mana-mana, saya punya perusahaan, lalu merasa aman. Enggak mungkin bangkrut, enggak mungkin terkena penyakit. Kalau toh terkena penyakit, biaya rumah sakit kecil. Sombong. Sombong. Allah bisa membalikkan nasib kita. Ya, terpuruk serendah-rendahnya. Mudah bagi Allah. Sangat mudah. Maka jangan merasa aman. Nah, ketika kita sering bertafakur seperti ini, sering bertadabur seperti ini, nikmat rasanya. Bersyukur rasanya. Walaupun dari 5 tahun terakhir ini hidup kita segini-gini aja. Dari 10 tahun terakhir hidup kita segini-gini aja. Enggak ada perubahan. Tapi yang kita ingat apa? Alhamdulillah, anak saya tidak terkena kanker. Istri saya tidak terkena penyakit jantung, harta saya tidak kebakaran. Ini yang sering kita lupa. Karena nikmat itu ada 2. Nikmat yang kita dapat, yang itu berasa sekali. Dan nikmat yang kita tidak dapat, tapi kita dijaga. Rumah kita utuh, enggak kebakaran. Anak kita sehat, enggak pada sakit. Dan seterusnya, seterusnya. Apa ini bukan nikmat? Nah, nikmat yang kedua ini sering kita lupa. Padahal itu nikmat. Nikmat sekali, kan lihat saudara-saudara kita, di kiri kanan kita. Manusia ada yang kebakaran, ada yang menjadi lumpuh, ada yang kakinya diamputasi, ada yang idar, kan banyak sekali. Alhamdulillah kita tidak. Apa bukan nikmat ini? Apa kita tidak syukuri ini? Ini dia. Nah, dia bersabar. Anak satu-satunya yang cerdas, yang tampan, yang baik hati ini, mati dengan tiba-tiba. Celakaan misalnya. Maka Allah tidak memberikan balasan kepada ayahnya itu, ibunya itu yang sabar, kecuali surga. Summah tasabahu illal jannah. Kecuali surga. Sebuah balasan terbesar dari balasan-balasan yang selama ini kita terima. Kita selama ini banyak sedekah. Bisnis kita makin lancar. Itu bagian balasan kecil. Kita selama ini rajin silaturahim, lalu kita banyak mendapatkan rezeki. Kita selama ini banyak berdoa, lalu kita sehat badan kita. Ini balasan-balasan yang kecil. Apa balasan terbesar? Al-Jannah. Milik Allah terbesar, milik Allah terbaik, milik Allah terindah. Tidak ada makhluk Allah seindah surga. Senikmat surga. Sebesar surga. Jangankan kita yang punya nafsu, malaikat saja. Geleng-geleng kepala istilahnya. Terhiran-hiran. Terkagum-kagum. Takjub. Malaikat mengatakan, belum pernah kami lihat pemandangan sebaik ini. Tidak ada. Pemandangan keindahan sebaik surga. Itu malaikat. Bagaimana kita melihatnya? Hari ini kita tidak ada minat. Kita biasa-biasa saja mendengar surga. Karena kita belum lihat. Yang kita lihat selama ini kenikmatan, keindahan, kelezatan yang jauh di bawah surga. Yang jauh nilainya di bawah surga. Yang istana megah, yang wanita cantik, yang makanan minuman lezat, yang uang banyak. Itu jauh di bawah surga. Kita terkagum-kagum. Kita terkagum-kagum. Barangkali bisa diibaratkan tahun 70-an atau 80-an lah. Orang terkagum-kagum dengan apa itu kijang terbaru waktu itu. Nah, dia enggak tahu dan belum tahu nanti ada Innova, ada ini, ada itu, ya kan? Karena belum lihat. Begitu tahun 2000 melihatnya kecil sekali. Padahal kan selisihnya itu enggak terlalu jauh. Gitu ya? Ah, begitu juga pula dengan surga. Ketika insya Allah kita kaum muslimin masuk surga, melihat apa yang telah kita lewati, jadi dirut, jadi menteri, jadi hakim, bahkan jadi presiden. Kecil semua itu. Kecil sekali. Yang sekarang mereka berebut. Yang sekarang kadang sudah tidak kenal lagi mana saudara, mana teman. Begitu hausnya terhadap dunia. bahkan tiga membunuh temannya, membunuh adiknya. Itu yang kita lihat dari ini. Begitu sudah pada sampai surga, terlihat itu betapa rendahnya, betapa menjijikkannya. Maka Allah bilang surga dunia itu seperti bangkai kambing. Siapa yang tidak jijik dengan bangkai kambing? Itulah surga dan itulah dunia. Dan mal'unun, dunia itu mal'un. Apa mal'un? Terlaknat, terkutuk. Seluruh isi dunia ini terkutuk, terlaknat, kecuali kecuali aliman, orang-orang yang berilmu. Orang yang berilmu tentu tidak terkutuk. Berilmu apa? Ilmu apa? Ilmu dunia? Ya bukan. Orang dunianya terkutuk, masa ilmunya enggak terkutuk? Ilmunya juga terkutuk, terlaknat. Ilmu kedokteran, ilmu tentang teknologi, mal'un semua. Orang dunianya mal'un. Tentu ilmu apa? Ilmu akhirat. Ilmu akhirat, ilmu tentang bagaimana menyembah Allah, apa itu surga, apa itu neraka, apa itu riba, apa itu maisir, ini kan menjurus ke akhirat, itu tidak terkutuk. Yang kedua, yang tidak terkutuk, muta'alliman, yang belajar. Dia tidak berilmu memang, bukan ulama, tapi mau belajar, duduk di majelis ilmu, mau mendengar, mau mencatat, mau menghafal. Walaupun dia tidak jadi ulama, dia bukan tidak disebut sebagai orang yang berilmu, tapi mau belajar. Ini pun tidak terkutuk. Satu lagi, zikrullah. Seluruh bentuk zikrullah, zikrullah ini luas sekali, ribuan isi zikrullah. Di dalam zikrullah itu ada salat, ada puasa, ada zakat, ada haji, ada birrul walidain, ada sedekah, ada baca Al-Qur'an. Itu semua disebut zikrullah. Baru itu tidak terkutuk, tidak terlaknat. Di luar itu terkutuk semua, terlaknat semua. Allah mengutuknya. Terkutuk, terlaknat di sini bukan berarti dosa. Kalau kita belajar ilmu kedokteran berarti dosa enggak? Enggak. Ya terkutuk rendah gitu. Nah, mungkinkah dari hal yang terkutuk itu kita mendapatkan kebaikan? Mungkin. Kita jadi dokter dan kita tolong orang-orang miskin yang sedang sakit, walaupun dia tidak bayar atau bayar murah, kita terima. Tentu ini menjurusnya akhirat. Kan ini akan dibalas akhirat kan? Bukan dibalas dunia. Dunia malah enggak dibalas. Kalau dia menolak pasien orang miskin, dia akan dapat uang banyak. Pasiennya orang kaya semua, tapi dia terima. Pasien orang-orang miskin, bayar ala kadarnya, bahkan banyak yang gratis. Tentu dunianya berkurang, akhiratnya bertambah. Paham ya? Jadi bukan mentang-mentang terkutuk, lalu kita jauhi dan haram seperti pasar. Pasar adalah tempat yang apa? Abghadul biladi ilallah. Tempat yang paling dibenci oleh Allah. Tempat yang paling tidak disukai oleh Allah adalah pasar. Lawan katanya? Masjid. Apakah dengan demikian kemudian kita disuruh di masjid terus? Haram bagi kita masuk pasar? Tentu tidak. Kanu yamsuna fil aswaq. Para nabi, para rasul itu keluar masuk pasar. Artinya boleh. Bahwa pasar itu tempat yang paling dibenci? Iya. Tapi tidak mentang-mentang seperti itu, lalu haram bagi kita masuk pasar. Hanya Nabi menyarankan, Nabi menasihati, jangan masuk pasar yang pertama kali. Jadi usahakan antum masuk pasar, di dalam pasar sudah ada orang. Gitu ya, sudah ada 10 orang, 15 orang, enggak masalah. Kalau di pasar masih sepi, ya, kita jadi orang pertama masuk pasar, Nabi melarangnya. Gitu ya. Itu mungkin 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu ya, pasar ada kosongnya. Sekarang mungkin aman ya. Jam 2, jam 3 malam masuk pasar, udah ada orang belum sekarang? Sudah ada. Berarti kita bukan orang pertama ya. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Fikul hadis min a'dhamil masa'ib allati tanzilu bil insan fiqdanu ahibbatihi. musibah terbesar yang menimpa manusia adalah kehilangan orang yang paling dia cintai. Ini musibah besar. Dan sekali lagi ini beda-beda. Ada kalanya teman dekatnya bisa, ada kalanya anaknya, umumnya anaknya, ayahnya, ibunya, istrinya, suaminya, adiknya, kakaknya, ya kan? Nah, tapi tentu tidak berada dalam level yang sama. Beda-beda tentunya. Nah, ini musibah terbesar. Maka ketika seorang sabar mendapat musibah besar ini, janjinya bukan main-main, surga. Yang kedua, al-kafiru mahma amila min amalin salihin falaysa lahu bihi indallahi syai'. Orang kafir mau sabar kayak apa, mau ibadah kayak apa, mau sedekah seperti apa, dia tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun, orang kafir itu. Walaupun dia bersabar seluruh anaknya mati semua di waktu yang sama dalam satu kecelakaan, dia sabar, dia puji-puji Tuhannya, ya. Kafir dia, Buddha misalnya, Hindu misalnya, atau Yahudi dan Nasrani, dia puji-puji Allah. Yahudi Nasrani kan tentu memuji Allah, ya kan? Mengenal Allah. Adakah pengaruhnya? Adakah balasan pahalanya? Tidak ada. Tidak ada. Maka di hadis tadi Nabi katakan, mali abdil mu'min, untuk hambaku yang beriman, muslim. Adapun Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu, enggak dapat apa-apa. Mau sabar, mau kona'ah, mau adil, mau jujur, enggak dapat apa-apa nanti di akhirat. Ya. Di dunia paling dapatnya, ya. Karena dia jujur, dia adil, maka dia namanya disebut-sebut, disanjung-sanjung. Banyak diberi hadiah. Begitu. Adapun di akhirat, tidak ada sama sekali. Ketika dia kafir, maka keuntungan yang luar biasa, kebahagiaan yang luar biasa, ketika kita ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang yang beriman, muslim, luar biasa. Padahal kita tidak pernah berusaha, ya kan? Pernah kita bahas waktu itu, kapan antum berusaha jadi orang Islam? Insya Allah antum gak bisa jawab, saya gak bisa jawab. Semuanya mengalir begitu saja, gak pernah kita berusaha. Saya mau jadi orang Islam, gak ada. Umumnya dari kita itu, ya mengikuti ayah ibu kita. Mengalir, lahir, masukkan ke TK Islam, ke SD Islam, dan seterusnya. Sampai kita besar dewasa seperti ini, kita tidak pernah ingat kapan kita berusaha jadi orang Islam. Berarti ini anugerah dari Allah, karunia dari Allah, hadiah dari Allah yang wajib kita syukuri. Sementara orang Jepang, orang Amerika, orang Eropa, Allah tuntun jadi orang kafir. Mengalir jadi orang Sinto, orang Buddha, orang Hindu. Alhamdulillah kita tidak. Betapa untungnya kita. Betapa kasihan mereka. Betapa bahagianya kita. Maka wajib kita syukuri. Kita mendapatkan nikmat yang luar biasa. Yang Allah tidak berikan kepada orang-orang Jepang, Amerika, Eropa, Buddha, Hindu, Konghucu. Gimana kita tidak bersyukur? Gimana kita masih meratapi nasib kita? Sudah 17 tahun di Jakarta masih ngontrak. Boro-boro mobil, motor aja gak punya. Meratapi nasib seperti itu. Sementara dia mendapatkan memiliki nikmat yang sangat besar. Yang tidak dimiliki oleh para presiden, para raja. Yang kafir-kafir itu. Gimana kita tidak bersyukur? Yeah. Yang terakhir. Yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab, wa khatimatu dhalika dukhulul jannah. Orang-orang sabar itu tidak terhingga apanya, pahalanya, gitu. Orang yang tidak sabar beramal tanpa kesabaran, ya segitulah. Sekian. Adapun yang sabar, padahal dia tidak beramal, ya, maksudnya amal anggota badan, duduk, nyender, tapi dia sabar atas musibah besar itu, maka pahalanya tidak terhingga, bighairi hisab. Dan ujungnya, akhirnya, khotimahnya masuk surga. Ya. Wallahu taala a'lam. Ya, itu saja. yang bisa kita bahas. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan dari antum? Silakan. Kembali ke pokok dalil yang tidak diperbolehkan puasa ya, yang jelas wanita yang sedang haid, nifas, ya kan, atau orang yang mengalami keberatan, kemudian wukuf, kan wukuf itu 9 Dzulhijjah. Hari di mana kita akan dihapus dosa-dosa kita setahun yang lalu kalau kita berpuasa. Tapi orang yang sedang wukuf tanggal 9 itu di Arafah tidak disunnahkan berpuasa. Berarti selain wukuf bisa, ya. Mungkin ihram umrah, tapi kan ya berat ya. Jadi letaknya di beratnya itu. Bukan asal berihram haram berpuasa, tidak ada kaidah seperti itu. Adanya ya berat, karena dia harus tawaf, sa'i, ini kan berkilo-kilo jaraknya, ya kan? Untuk berpuasa tentu berat, tentu sangat berat. Maka ya nggak usah. Bagaimana kalau dia kuat sekali? Ya mungkin, atau mungkin tanggal 8 ya. Tapi ini tidak menjadi kebiasaan, ya. Walaupun tidak dilarang secara mutlak, tetapi lebih baik tidak berpuasa. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Bagaimana batasan kesabaran seseorang yang apabila ditinggal mati oleh keluarganya, salah satu anggota keluarganya, kemudian dia menangis, terus kadang-kadang ada yang mengunci diri di kamar, menangis, memikirkan itu, apakah masih bisa dengan sabar atau belum? Bisa. Batas kesabaran adalah dia tidak berbuat dosa. Ketika dia berbuat dosa, dia sudah tidak sabar. Apa dosa yang dimaksud? Meratap. Niyaha. Apa bentuk ratapan itu dicontohkan oleh Nabi? Nyakar-nyakar pipi, nyobek-nyobek baju, banting ini, banting itu, meraung-raung. Termasuk kumpul-kumpul setelah kematian, ya. 3 harinya, 7 harinya, 40 harinya, 100 harinya. Ini bagian dari niyahah, ratapan jahiliyah haram. Berarti dia tidak sabar. Gitu. Adapun sekedar menangis, meneteskan air mata, sedih, tentu tidak ada yang tidak sedih ketika ibu kita meninggal, ayah kita meninggal, anak kita meninggal. Masih dibilang sabar. Ya. Bagaimana mengunci diri di dalam pintu, di dalam kamar sendirian ini tidak baik ya, walaupun mungkin ada alasan, misalnya istirahat, kalau di luar terlalu banyak menerima tamu, mungkin. Tapi kalau sengaja ingin mengenang si mayat ini, jangan. Sunnah bagi kita ketika ditinggal mati oleh seseorang yang sangat kita cintai, sunnah kita melupakan dia. Cepat dilupakan. Maka pakaian, peralatan, motor barangkali, asal kita lihat motornya, kita ingat anak kita, ya sembunyikan atau dijual. Jadi sunnah untuk dilupakan. Jadi mengenang orang yang sudah mati, ini enggak ada sunahnya. Enggak ada kebaikannya, diingat-ingat. Ya. Si fulan yang mati diingat-ingat. Kalau mau diingat, pelajarannya, petuahnya, nasihatnya. Kita mengingat-ingat nasihat Imam Syafi'i, kita mengingat-ingat nasihat kakek kita yang seorang ulama misalnya. Nah, itu bagus. Tapi mengingat-ingat kakek kita fisiknya digambar di ini, meninggal tanggal sekian, tanggal ini, niyaha ratapan jahiliyah. Allahu a'lam. Ada lagi? Habis? Kalau habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.